Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mubarakati rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ya, kita masih melanjutkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Siraat al-ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, ketika kita diperintah untuk memohon hidayah kepada as-siraat al-mustaqim, kemudian as-siraat al-mustaqim diterangkan apa yang dimaksud dengan sirat al-mustaqim. Ini memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa jalan Islam itu adalah jalan yang jelas dan terang, tidak ada kesamaran di dalamnya. Bukan perkara yang tidak jelas, dia adalah perkara yang terang. Saking terangnya, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Asim dalam kitab As-Sunnah, juga datang dalam riwayat Ibn Majah dari sahabat Irbaq bin Sahya, datang juga dari hadits Abi Darda. Rasulullah bersabda, "Laqad taraktukum 'ala al-bayda. Lailuha kanahri. La yazibu 'anha illa hadik." Sungguh saya telah meninggalkan kalian di atas suatu hal yang sangat putih. Malamnya sama dengan siangnya. Makin jelasnya jalan Islam, sehingga malam sama dengan siang, tidak ada perbedaan. La yadhibu anha illa halik, tidak ada yang menyimpang darinya kecuali dia binasa. Iya, karena itulah ciri dari ciri agama kita adalah kejelasan, hal yang terang. Tidak ada perkara yang tersembunyi. Dan ini adalah metode Islam, hukum umumnya mewarnai syariat kita. Ya. Antara diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, beliau berkata, "Idza ra'aita qauman yatanajawna fi amrin duna al-'amma fa'alam annahum ala ta'sidi dhalal." Apabila engkau melihat satu kaum, mereka berbisik-bisik berbicara tentang sebuah perkara secara rahasia, tidak dihadiri oleh orang umum, maka ketahuilah mereka sedang merintis kesesatan. Ya, karena tuntunan agama adalah hal yang jelas, hal yang terang. Tidak ada hal yang perlu disembunyikan. Walaupun ada hal yang disembunyikan, maka itu pada kondisi-kondisi tertentu kaitannya dengan penyampaian ilmu, dimulai dari yang kecil sebelum yang besar. Atau ada sebagian ilmu yang kadang kalau dia dengarkan pada saat itu belum bisa langsung dia cerna. Ya, jelas ya. Dan metode kejelasan ini yang dinampak dari dakwah para nabi dan para rasul. Nabi Musa alaihissalam sudah diminta oleh Fir'aun untuk berjumpa, ya Nabi Fir'aun berkata, "Faj'al bainana wa bainaka mawqidan la nukhlifuhu nahnu wa la anta makanan suwa." Jadikanlah antara kami dan antara engkau sebuah janji, kita bertemu di sebuah tempat yang datang kita tidak mengingkari janji itu, tidak saya dan tidak kamu. Kita semuanya hadir. Apa jawabannya Nabi Musa? Mau'idukum yawmuddina wa ayyuhsyarun asuduha. Perjanjian kalian, kita berjumpa kalian, kita bersama-sama berjumpa adalah yawmuddina, hari keramaian. Manusia dikumpulkan di waktu Duha. Jadi kadang kita nanti berjumpa di sana, di situ. Tidak. Ayo, depan umum. Sebab hal yang jelas. Perkara damai. Ya. Begini sifat dan jalan diterangkan secara Sirapal Madinah Al-Anta alaihim Ghairil maqdubi alaihim Walakadim. Ya. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Perhatikan jalan orang yang engkau beri nikmat. Menunjukkan siapa yang berada di atas jalan yang lurus ini, maka dia sungguh berada di atas sebuah nikmat yang sangat besar dan sempurna. Ya. Karena itu berpegang dengan Islam dan dengan Sunnah Rasulullah itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ya. Dia mengenal jalan Islam dan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Engkau ya Allah beri nikmat. Pengakuan bahwa nikmat itu datangnya dari mana? Datangnya dari Allah. Nikmat disandarkan kepada Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nikmat apapun yang kalian dapatkan, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini yang dikatakan Ghairil maqdubi alaihim wa dhalin. Setelah dipermohon jalan yang orang-orang yang diberi petunjuk ini, orang-orang yang berada di atas siratul mustaqim, yaitu orang-orang yang diberi nikmat kepada mereka, kemudian kita diperintah untuk berlepas diri dari dua jalan. Bukan jalan orang-orang yang disesatkan, apa bukan jalan orang-orang yang dimurkai terhadap mereka al-maqdum alaihim, dan bukan pula jalan al-dhalin, orang-orang yang disesatkan. Ya. Dan dari kandungan hukum di sini terdapat kewajiban seorang muslim untuk menempuh jalan yang lurus, dan dia wajib berlepas diri dari dua jalan yang keliru yang disebutkan tadi. Ya. Nah, dikatakan bahwa ada tiga jalan, semuanya benar. Ya. Tapi yang diikuti adalah jalan yang lurus. Sebab itulah keselamatan. Adapun dua jalan yang lainnya, maka itu adalah kebinasaan bagi hamba. Kebinasaan bagi hamba apabila dia mengikutinya. Ya. Karena itulah kita wajib untuk menghindari jalan ini, menghindari dua jalan ini, yang membenci dua jalan tersebut dan tidak ikut di dalamnya, tidak ikut di dalamnya. Ya, maka jalan orang yang berada di atas atau agama orang yang berada di atas jalan yang lurus, dia berilmu dan beramal dengan ilmu. Kalau dia beramal, dibangun di atas apa? Dibangun di atas ilmu. Ya, ada pun orang yang dimurkai, mereka berilmu tapi tidak beramal. Ada pun orang yang disesatkan, mereka beramal tanpa ilmu. Ya. Kemudian didahulukan penyebutan yang dimurkai, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan jalan orang yang sesat. Ini menunjukkan bahwa orang yang berilmu tapi tidak beramal itu dosanya lebih besar daripada orang yang beramal tanpa ilmu. Ya. Apalagi di pensifatan yang sana dimurkai, sana disesatkan. Dan kalimat dimurkai itu lebih apa? Ya. Lebih menghinakan daripada kalimat orang yang disesatkan. Ya. Kemudian dari kaidah pokok, hukum pokok yang tercantum di dalam ayat ini, terdapat kewajiban untuk atas setiap muslim dan muslimat untuk menghindari jalan orang-orang yang disesatkan dan jalan orang-orang yang dimurkai terhadap mereka. Jalan Yahudi dan Nasara, kita wajib berlepas diri dari mengikuti jalan orang-orang kafir. Jelas ya? Baik. Ini kalau diartikan ayat kepada penafsiran yang dipegang oleh kebanyakan ulama bahwa maqdub alaihim adalah Yahudi dan ad-dallin adalah Nasara. Ini penafsiran kebanyakan ulama. Tapi kalau dilihat kepada konteks umum ayat, ayatnya lebih umum memang. Dia bisa mencabut kafir dan muslim. Ya. Karena itu kata Sufyan ibn Uyainah, "Man fasada min ulama'ina fatihi syabahun bil Yahud. Wa man fasada min ubadina fatihi syabahun bin Nasara." Siapa yang rusak dari ulama kita, maka dia ada keserupaan dengan orang-orang Yahudi. Bukan dikatakan Yahudi, tapi ada keserupaan. Jelas ya? Kenapa? Kalau ulama rusak, berarti dia tidak beramal dengan apa? Dengan ilmunya, dia tahu, tapi dia rusak. Berarti ini mirip dengan orang Yahudi yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan. Kalau ahli ibadah kami ada yang rusak, berarti ahli ibadahnya, ibadahnya tidak tepat. Tidak di atas ilmu. Berarti dia beramal tanpa ilmu. Ini mirip dengan apa? Orang-orang tersebut. Karena itu mirip dengan orang-orang ini adalah hal yang hendaknya dihindari. Dan ini kaidah azimah di dalam agama kita, kaidah yang sangat agung, ditulis oleh para ulama buku khusus. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis buku Ittiba' Siratal Mustaqim bi mukhalafati apa? Ashab Siratal Jahim. Beliau menulis buku keharusan mengikuti jalan al-mustaqim, sirat al-mustaqim dengan menyelisih jalannya orang-orang yang mengikuti jalan al-jahil. Mengikuti jalannya al-jahil. Jadi wajib menyelisih mereka. Dan ini kaidah pokok di dalam agama kita. Ya, kita dilarang tasyabbuh. Dilarang menyerupai ahli kitab. Orang-orang Yahudi dan Nasara. Dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal ini sangat banyak sekali dalam Al-Quran. Dan hadith Rasulullah SAW sangat banyak sekali menguraikan tentang wajibnya kita menyelisih mereka dalam segala perkara. Iya. Dan di antara hadith yang masyhur adalah hadith Ibn Abbas Imam Ahmad dan selainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyelisih suatu kaum, maka dia adalah termasuk dari kaum tersebut. Ya. Siapa yang menyelisih suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Maka menyelisih jalan orang-orang Yahudi dan Nasara, ini kewajiban dalam agama. Kewajiban di dalam agama kita. Ya, apa maksudnya menyelisih jalan mereka? Artinya kita tidak menyerupai mereka, tidak melaksanakan perbuatan mereka, ya, yang merupakan kekhususan keagamaan mereka atau merupakan kekhususan adat istiadat mereka. Tidak dimaksud. Ya, kalau ada yang bertanya bagaimana saya menyelisih orang kafir, maka jawabannya, menyelisih orang kafir caranya dengan tidak mengikuti jalan mereka dalam kebiasaan, dalam keagamaan mereka maupun kebiasaan adat istiadat mereka yang merupakan kekhususan mereka. Perhatikan kalimat apa? Kekhususan mereka. Ya. Jelas ya? Ini ukurannya. Kalau hal tersebut merupakan keagamaan mereka, ini secara mutlak tidak diperbolehkan sama sekali. Tidak diperbolehkan. Ya. Tidak diperbolehkan. Kalau di dalam kebiasaan adat istiadat, maka yang tidak diperbolehkan dalam kebiasaan adat istiadatnya hanya merupakan kekhususan mereka saja. hal yang merupakan kehususan mereka. Ada pun perkara yang bukan merupakan kehususan mereka, tersebar kaum muslimin juga menggunakannya, maka ini tidak ada bentuk tasyabbuh. Jelas ya? Tidak ada bentuk tasyabbuh di dalamnya. Tidak menyerupai orang kafir. Ya. Maka di sini perlu kita jelaskan apa tasyabbuh yang terlarang itu, supaya kita bisa menghindari ya tasyabbuh tersebut. Jangan sampai kita jatuh menyerupai orang-orang kafir tanpa kita menyadarinya. Ya, jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa tasyabbuh, yang dikatakan tasyabbuh itu adalah meniru atau menghikayatkan apa yang datangnya dari orang kafir, ya, yang merupakan kekhususan mereka di dalam keagamaan maupun adat istiadat. Ya, kalau kata meniru, menghikayatkan, ini mencakup dia meniru perbuatannya atau meniru ucapannya, ya. Dalam hal yang merupakan kekhususan mereka, berkait dengan agama mereka ataupun adat istiadat mereka, kebiasaan mereka. Jelas ya? Tapi perlu saya berikan garis bawah di sini, bahwa kalau agama, kebiasaan kekhususan mereka dalam agama, ini secara mutlak tidak boleh tersyukur. Jelas ya? Tapi kalau kebiasaan dari adat istiadat, itu adat istiadat yang merupakan kekhususan mereka saja. Kalau kaum muslimin juga gunakan, maka hilang tasyabbuhnya, bukan lagi tasyabbuh namanya. Sebab semua orang pakai, kan begitu. Orang kafir makan, kita juga makan. Ya, tasyabbuh apa tidak? Hah? Ya. Kalau mirip, ya mirip, semuanya makan, kan? Dari sisi bahan. Tapi dari sisi syariat bukan tasyabbuh. Ya. Karena ini adalah hal yang apa? Hal yang tersebar. Hal yang tersebar. Ya. Saya beri contoh tadi dengan memakai jas. Memakai ya. Jas mungkin saja dulu kebiasaan mereka, mungkin. Saya tidak tahu ya apakah mereka dulu mencuri sekalanya jas. Ya. Tapi sekarang ini memakai jas, itu melihat negeri-negeri kaum muslimin. Memakai ya. Jas itu biasa. Di Indonesia, di apa, di Saudi, orang pakai jas. Jelas ya. Jadi sekarang mereka ada tersyabur juga. Tidak, karena kemiripan sudah hilang, sudah tersebar. Ini kalau kebiasaan ada di sekian. Adapun agama, walaupun seluruh manusia melakukan perbuatan itu tetap haram tasyabbuh dalam agama mereka. Misalnya pakai salib, walaupun seluruh manusia pakai salib, boleh atau tidak seorang muslim pakai salib? Tidak boleh karena dia kehususan agama mereka. Jelas sampai sini ya? Iya. Baik, maka ini harus diukur ya. Dan diperhatikan apa sebenarnya yang dikatakan dengan tasyabbuh itu. Ya. Dan kata tasyabbuh dia dari kebiasaan ada istiadat ya, yang tersebar. Tapi kadang dia melakukan hal itu sengaja dia ingin meniru orang kafir. Ini orang kafir. Misalnya orang kafir itu punya gaya dalam minuman keras, bergelas misalnya di apa namanya salib, dihubungkan. Dia tak minum minuman keras, minum air, ya, ayo. Tapi dia contoh dari orang minum minuman keras, dia boleh atau tidak? Dia diperbolehkan, walaupun yang dia minum adalah apa? Air, sebab dia sengaja tasyabbuh dengan apa? Kebiasaan orang kan. Jelas sampai sini? Baik. Ya mungkin sudah dipahami secara umum ya, tapi yang dimaksud dengan tasyabbuh ini kaidah-kaidah dalam masalah ini diuraikan oleh para ulama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Al-Albani dan selainnya menjelaskan makna tasyabbuh yang diukur adalah apa? Dilihat ini kekhususan agama mereka tidak boleh secara mutlak. Dia dari adat istiadat mereka maka dilihat. Kalau tersebar di kalangan kaum muslimin tidak ada makna tasyabbuh. Jelasnya tidak ada makna tasyabbuh. Oh, mungkin ada yang bertanya sekarang, pakai leggings itu nggak apa-apa kalau gitu? Ya. Jelasnya pakai pantalon tidak ada masalah. Ya. Jawabannya tidak ada masalah. Sebab dia bukan apa? Tasyabbuh lagi. Kalau ada yang bertanya lagi, Ustaz itu dia pakai lebih sempit mana? Nah, itu kalau dia sempit, dia melanggar di sudut syariat yang lain. Tapi bukan tersyukur lagi. Syariat kita tidak memperbolehkan memakai kain yang membentuk apa? Aurat. Jelas ya? Jadi larangannya dari sisi lainnya, jangan dikatakan tersyukur. Maka harus didudukkan, ini perkara arahnya kemana, ini arahnya kemana. Nah itulah manfaatnya seorang mengenal hukum-hukum. Supaya bisa dia bedakan. Ya ini hukumnya kemana. Baik untuk memperkaya pemahaman, saya berikan kaidah-kaidah supaya supaya ada pegangan dalam hal ini seperti kaidah. Baik. Saya beri contoh apa saya beri kaidah. Kaidah yang pertama. Ya. Setiap perkara yang merupakan kekhususan orang kafir dalam keagamaan dan adat istiadat mereka, maka haram hukumnya secara mutlak bertasyabbuh dengan mereka. Sudah tidak menjadi kekhususan mereka, karena telah tersebar di tengah manusia, maka hal tersebut tidak dianggap tasyabbuh. ada lidah ya. Ini mungkin asalnya dari kebiasaan siapa? Orang kafir. Tapi setelah itu aku melihat di mana-mana orang pakai sama. Anak sekolah juga pakai sama semua. Jadi anggap biasa. Jelas ya? Maka illa tasyabbuh dahila. Sebab asal itu tutup kepala. Bukan hal yang terlarang. Tapi jenis dan topinya. Ya. Bermula dari mereka. Akhirnya yang ada. Awalnya dilarang. Tapi setelah tersebar. Maka tasyabbuhnya sudah apa? Sudah hilang. Hilang dari tasyabbuh tersebut. Demikian pula misalnya makan apa pakai piring sendiri, pakai piring dia makan sendiri. Ya. Ini tidak boleh dikatakan tasyabbuh dengan orang kafir. Ya sebab sekarang kita lihat kebanyakan kaum muslimin makannya apa? Ya, pakai piring sendiri. Kan begitu? Kalau dia makan bersama, ya semuanya pakai piring sendiri. Memang kalau kita ingin berbicara afdal, ada hadis dari Nabi. Keutamaan makan berjamaah. Jelas ya? Keutamaan makan berjamaah. Ini sisi afdalnya. Kita sekarang ingin membahas masalah tasyabbuh atau tidak ya? Ya jawabannya makan pakai piring sendiri tasyabbuh atau tidak? Ya tidak tasyabbuh, sudah tersebar. Walaupun mungkin asalnya itu dari kebiasaan mereka. Asalnya dari kebiasaan mereka. Ya. Demikian pula kata ayat tadi ibu yang bertanya gimana makan ini pakai apa namanya sepit ini boleh atau tidak? Ya. Apa jawabannya? Hah? Itu sudah suatu hal yang biasa dipakai, bukan lagi khususan orang Cina. Jelas ya? Baik. Maka hal yang sudah tersebar seperti ini tidak boleh dikatakan, wah ini tasyabbuh. Nah. Ini tasyabbuh. Jelas? Ini yang ingin saya tekankan di kaidah yang kedua. Kemudian kaidah yang ketiga. Ini kaidah tidak berlaku di waktu tasyabbuh saja, berlaku di seluruh waktu. Ya. Setiap perkara yang dilarang karena saddud dzari'ah, karena menutup jalan kepada hal yang diharamkan, maka perkara tersebut kadang boleh dilakukan kalau ada maslahatnya. Perkara tersebut kadang boleh dilakukan karena ada kalau ada maslahatnya. Ini kaidah penting ya, banyak yang tidak memahami. Tapi ada juga yang memahami bergampangan di dalamnya. Ya. Terus terang saya katakan, ada yang memahami bergampangan di dalamnya. Karena itu saya ingatkan dari awal. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang diberi nikmat itu pertengahan, tidak ke kanan, tidak pula ke kiri, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Dia pertengahan. Ya. Perkara yang dilarang itu dua jenis dalam agama kita. Perkara yang dilarang dalam agama kita berapa? Ada dua jenis. Ada muharramun lidzatihi, ada diharamkan. Muharramun lidzatihi diharamkan karena memang zatnya diharamkan. Nah, dan ada muharramun, dan ada yang diharamkan mimbar sajid dari untuk menutup pintu apa bisa mengantar kepada jalan yang diharamkan. Maksudnya ini perkara yang diharamkan karena bisa mengantar kepada hal yang diharamkan. Karena bisa mengantar kepada hal yang diharamkan. Saya beri contoh misalnya minum khamar, minuman keras. Muharramun lidzatihi atau karena bisa mengantar kepada hal yang diharamkan. Lidzatihi, siapa yang minum walaupun dia minum tidak mabuk. Ya, dia masih tetap waras, tetap sadar. Ya, tetap haram untuk minum sebab dia asalnya muharram apa? Lidzatihi. Jelas ya? Baik. Ya. Sekarang misalnya saya beri contoh. Melihat kepada perempuan yang bukan mahram. Mahraman lidzatihi atau mahraman lisajid dari'ah. Ya. Dia lisajid dari'ah. Dilarang melihat kepada perempuan yang bukan mahram. Karena bisa mengantar kepada zina. Jelas ya? Bisa mengantar kepada zina. Nah, kalau kita kembali kepada kaidah, hal yang diharamkan karena dari'ah itu kadang dibolehkan kalau ada apa? Maslahatnya. Karena itu dari maslahat lah, perempuan diharapkan melihat kepada perempuan yang bukan mahram. Tapi kalau dia ingin melamar, dibolehkan untuk apa? Melamar itu maslahat. Jadi maslahat membolehkan. Jelas apa jadi? Ya. Demikian pula lagi dokter misalnya, dia melihat dari aurat pasiennya, asalnya tidak membolehkan. Karena bisa mengantar kepada apa? Hal yang diharamkan. Tapi kalau ada keperluan, dia boleh melihat sekadar yang diperlukan. Jelas? Ya. Ini kaidah yang dalam hal. Dan sekarang saya tanya, tasyabbuh dengan orang kafir haram yang mana? Lidati atau lidi? Lidati atau lidi? Syadid dariha? Ini bab syadid dariha. Arahannya ke sana. Karena itulah kalau misalnya ada seorang kenikri kafir, ya, orang kafir itu memakai pakaian tertentu. Kalau dia memakai pakaian yang beda dengan mereka, mungkin mereka akan apa? Dia akan mendapatkan bahaya dalam agamanya, akan didolimi. Dia memakai pakaian mereka untuk hal itu dalam masalah. Sebab ini apa? Bukan selamanya untuk keadaan dan kondisi diperlukan saja. Ini dibolehkan. Ini adalah hal yang dibolehkan. Ya, jelas sampai sini ya. Nah, karena dia ingin menolak syarat dari dirinya, ingin menolak kejelekan dari dirinya, maka tidak ada masalah. Ya. Ini kaidah penting yang hendaknya apa diperhatikan. Ya. Seberi contoh misalnya, contoh lain meminjamkan mata ketika sholat. Ya. Ini hal dilarang. Ya. Ada hadis yang melarangnya. Dan sebagian para ulama menyebutkan bahwa dilarang karena menyerupai orang Yahudi dalam ibadah mereka dan sholat mereka. Meminjamkan mata. Baik. Tapi di suatu kondisi dia berada di sebuah tempat dia sholat, dia tidak akan bisa khusyuk kecuali kalau dia pejamkan mata. Kira-kira boleh dipejamkan mata atau tidak? Hah? Kembali kepada nas yang tidak berikan tadi kaidahnya. Hal yang dilarang masyadud dari'ah itu dibolehkan kalau ya Allah. Ada masalah dia tidak bisa khusyuk kecuali dengan tutup mata. Maka dia tutup matanya dalam masalah. Ya. Dia sholat. Yang pas waktu sholat tiba-tiba ya, di depannya perempuan yang apa namanya ya, kita berpakaian dengan pakaian yang baik. Ya. Kira-kira apa yang dia lakukan? Oh dia sholat saja. Ya tidak mungkin ya. Ya. Maka sih dari sisi maslahat dia memejamkan matanya itu tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Jelas sama sih. Ya ini kaidah. Saya katakan tadi dia tidak masuk dalam bab tasyabbuh saja. Bisa dipakai di banyak pembahasan. Iya. Kemudian yang perlu diterangkan juga di sini, ini kaidah yang keempat mungkin, bahwa menyelisih orang kafir itu kadang dia dari asal perbuatannya dan kadang dari sifat perbuatannya dan kadang dari hukum perbuatannya. Nah, ini tiga hal. Kalau dari asal perbuatannya, contohnya jadi seorang kafir yang asal perbuatannya adalah haram, ya. Tidak disyariatkan asalnya. Seperti misalnya dia ikut hari raya orang kafir. Boleh atau tidak? Ya. Ini jelas tasyabbuh secara mutlak tidak boleh sebab asal hari raya mereka adalah hari yang apa? Tidak disyariatkan. Asal hari raya mereka adalah hari yang tidak disyariatkan. Ini menyelisih mereka dalam asal perbuatan. Ada menyelisih mereka dalam sifat perbuatan. Ya. Dalam sifat perbuatan. Nah, ya. Sekarang disyariatkan berpuasa hari Asyura. Hari Asyura tanggal berapa? 10 Muharram. Kenapa? Karena disyariatkan. Pada hari itu Allah menyelamatkan siapa? Nabi Musa. Tadi dalam sebagian riwayat. Jelas ya? Sekarang orang Yahudi puasa di 10 Muharram atau tidak? Puasa. Nabi berkata, kita lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada mereka. Jadi asal ibadah disyariatkan seperti yang puasa 10 Muharram, syariat umat Islam puasa wajib yang muslim dahulu. Jelas ya? Ya. Cuma diselisih dalam sifatnya. Dalam sifatnya. Kalau umat Islam, mereka puasa karena apa? Karena itu adalah hari selamatkan Nabi Musa. Adapun orang kaya Yahudi, ya, mereka puasa dengan apa yang mereka yakini dalam agama. Ya. Maka ini perbedaan dari sisi pensifatan. Ya. Perbedaan dari sisi pensifatan. Nah, kemudian ada perbedaan dari sisi apa? Hukum. Ya. Perbedaan dari sisi hukum. Ini diberi contoh oleh para ulama dengan masalah orang yang berdiri terhadap jenazah. Ya, ini dibangun di atas apa namanya salah satu pendapat ya, yang mengatakan bahwa belum mansuh. Ya, walaupun silam pendapat para ulama dalam masalah ini, dan yang benarnya bahwa berdiri jenazah itu sudah tersatu sahabat hukumnya. Ya. Jadi dulu ada syariat berdiri untuk jenazah. Bagi kaum muslimin, ya bagi sebagian para ulama, fuqaha dikatakan itu hukumnya sunnah. Tapi untuk orang Yahudi berdiri untuk jenazah, hukumnya adalah wajib. Yang berbeda dari sisi apa? Hukum. Sisi berbeda dari sisi hukum. Dan ini banyak sih, perbedaan-perbedaan. Makan sahur, kita ada perintah puasa, kita ada perbedaan dari sisi makan sahur. Ya, ya orang-orang kafir, mereka tidak makan sahur. Ketika apa? Mereka berpuasa. Ya. Jelas ya. Demikian pula mempercepat iftar, mempercepat buka puasa. Ini dari hal-hal yang terdapat di dalamnya, hal yang membedakan kita ya. Dengan orang-orang kafir. Baik. Kemudian kaidah yang kelima. Ya. Kaidah yang kelima. Setiap perkara yang dilakukan oleh seorang muslim dan perkara tersebut ada bentuk tasyabbuh terhadap orang kafir atau mengantar kepada tasyabbuh, maka tidak boleh dia dibantu di dalam perkara itu. Tidak boleh memberikan bantuan dalam perkara tersebut. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya. Baik. Jadi kalau misalnya ada yang membantu, ya, seorang muslim membantu misalnya membuat acara perayaan orang-orang kafir, maka ini tidak boleh dibantu. Tidak boleh dibantu dengan bantuan bentuk apapun. Ya, jelas ya. Nah. Ya. Kemudian yang kaidah yang keenam juga di sini mungkin saya perlu tambahkan bahwa menjelisih orang kafir itu kadang dalam agama kita diperintah bentuknya maksudatun lidadih, memang dimaksudkan untuk menyelisih di situ. Ya. Seperti ada nas-nas untuk memihar jenggot, selisihilah orang-orang apa? Al-Majus atau Al-Yahud. Ya. Kemudian ada nas untuk merubah uban, ya, mengganti warnanya. Ini yang berubah saja ya, yang berubah di warna Walaupun rambut masih hitam di warna itu tidak boleh. Ya. Jelas ya? Itu dilarang. Nah. Ya. Baik. Jadi seperti ini dilarang dari asalnya. Untuk apa? Seorang itu membiarkan dia tasyabbuh dengan Allah Subhanahu wa taala, dia biarkan. Ini asalnya dia memotong dilarang. Itu dimaksudkan dilarang. Tapi ada yang memang tasyabbuh itu karena ada mafsadah di situ. Ada mafsadah kalau dilakukan. Dan tasyabbuh tersebut dilarang karena dengan meninggalkannya ada maslahat. Dengan meninggalkannya ada maslahat. Saya beri contoh saja. Di masa dahulu ini disebutkan juga di sebagian fikih di pembahasan ahlul dhimmah. Ya, ada pembahasan ahlul dhimmah orang kafir yang tinggal bersama kaum muslimin dalam sebuah negara. Negara Islam menetapkan terhadap orang kafir tersebut hukum ahlul dhimmah. Ada banyak hukum, salah satunya dalam berpakaian. Ya. Laki-lakinya kalau pakai imamah warnanya warna hijau. Imamahnya supaya beda. Ini apa namanya? Warna hijau waktu dia kahwin. Ya nampak. Jelas ya. Tapi sekarang kalau ada yang pakai imam warna hijau boleh atau tidak? Hah? Sekarang tidak ada masalah, boleh. Sebab waktu itu memang ada kemaslahatan. Sekarang sudah terjadi perubahan di sepanjang masa ini. Ya, dan hukum-hukum yang diterapkan terhadap ahlul dhimmah itu memang dia bukan bab yang sifatnya tetapkan harus begitu. Tapi dia adalah ijtihad bagaimana membedakan antara muslim dalam dan kafir. Ya. Kalau di sejumlah negara Islam negara ini yang diterapkan di izin tinggalnya, kalau izin tinggal dia warnanya warna merah, nah ini kafir. Kalau warna hijau, maka dia adalah muslim. Izin tinggalnya dalam. Jelas ya? Ya. Ini di sebagian negara untuk masa kini. Kalau di masa dahulu ada hukum-hukum yang ditetapkan terhadap ahlul dhimmah. Nah ini ada perubahan. Kalau memang ijtihad pemerintah, mungkin untuk merubah hal itu. Ini dibuka. Sebab terkait dengan maslahatnya. Terkait dengan maslahat yang diinginkan di dalam hal tersebut. Ya. Baik. Mungkin itu ya beberapa perkara yang saya terangkan yang berkaitan dengan masalah yang menyisihi orang-orang kafir. Ya, dan ada banyak pembahasan sebenarnya di dalam masalah ini. Tapi saya ingin menekankan di sini makna seorang muslim berkata begini: "Maklumi alaihi wasallam, dia bermohon kepada Allah tidak mengikuti apa diberi petunjuk kepada syaratan mustaqim, jalan orang-orang yang diberi hidayah, orang-orang yang diberi nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan jahat orang-orang yang disesatkan." Ya. Baik. Ini mungkin beberapa kandungan dari surat Al-Fatihah ini, dan saya tutup dengan pembahasan beberapa pembahasan hukum yang terkait dengan surah Al-Fatihah. Yang pertama tentang membaca, hukum membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat. Ya. Dimaklumi bahwa membaca surah Al-Fatihah, kalau dia sholat sendiri, maka membaca surah Al-Fatihah adalah hal yang diwajibkan. Ya. Dan ada silam pendapat dalam masalah apakah dia rukun atau tidak. Dan yang benarnya bahwa membaca surah Al-Fatihah adalah rukun dari rukun apa? Rukun dari rukun salat. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis al-Musyi salatu, orang yang jelek salatnya itu dalam hadis Abi Hurairah. Ya, sekarang ini dimaklumi ya dalam pembahasan salat. Orang yang datang salat, setelah dia salam, dia datang kepada Nabi. Dia berkata, ya Rasulullah, dia memberi salam kepada Nabi, maka Nabi jawab salamnya. Kemudian Nabi berkata, irji, wasalli bainaka lan tafal. Kembalilah kamu sholat. Kembalilah kamu sholat. Sungguhnya tadi kamu belum sholat. Padahal dia sudah sholat. Tapi karena sholatnya dikerjakan, tidak mungkin rukuk, dianggap sholat yang batal. saat artinya dia belum sholat. Maka orang ini pun kembali sholat. Setelah selesai datang lagi kepada Nabi beri salam. Nabi kembali jawab salamnya. Kembali Nabi berkata, irjit masal dibayang jatah Nabi sholat. Kembali kamu sholat, sungguhnya kamu belum sholat. Balik lagi dia sholat. Datang lagi kepada Nabi. Ya, Nabi ucapkan hal yang sama. Akhirnya orang ini berkata, ya Rasulullah, la usinu ilaha. Saya tidak pandai melakukan sholat selain ini. Maka ajarilah. Maka Nabi pun mengajari bagaimana cara sholat. Kata beliau, idza kunta ila sholati astaqbil al-qiblah fakabbir. Kalau kamu berdiri untuk sholat menghadap dari kiblat, kemudian kamu takbir. Tsumma iqra' ma tayassara ba'da min al-Qur'an. Kemudian bacalah apa yang dimudahkan bagimu dari Al-Qur'an. Nah, di sini kalimat bacalah dan mengajar bagimu dari Al-Qur'an. Ini yang dimaksudkan dalam baca Al-Fatihah. Karena telah syahid dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, la salata liman lam yaqra' bi Fatihah al-Kitab. Hadis Ubadah bin Shamit riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Jelas ya? Baik. Maka membaca surah Al-Fatihah yang kuat dan pendapat para ulama, dia adalah rukun salat. Dia adalah rukun sholat. Rukun itu artinya apa? Kapan ditinggalkan? Sholatnya syahadat. Sholatnya batal. Kita dikatakan rukun. Jelas ya? Baik. Karena dia empat kali dibaca, maka empat kali membaca Al-Fatihah. Cuma di sini ada satu masalah, bagaimana kalau seorang makmum atau seorang muslim sholat sebagai makmum di belakang imam. Kalau imam ya wajib dia baca Al-Fatihah, tapi makmum dia baca atau tidak? Ya. Ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada mengatakan makmum juga tetap wajib membaca Al-Fatihah. Tadi mengatakan bahwa makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah. Bacaan imamnya itu adalah bacaan dia. Ya, ini dua pendapat. Pendapat yang mengatakan tidak wajib, mereka berdalilkan dengan hadis-hadis. Seperti hadis yang berbunyi, man kana lahu imam, faqira'atul imam lahu qira'ah. Siapa yang punya imam, maka bacaannya imam itu adalah bacaan dia. Ya. Tapi ini hadis menurut Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Ini hadis seluruh jalan-jalannya lemah, tidak ada yang kuat. Jelas ya? Ini hadisnya lemah. Ya. Ada juga yang berdalilkan dengan hadis Abi Bakar yang imamnya sudah rukuk, ya, tiba-tiba dia belum sampai ke shaf, dia sudah rukuk duluan, dia menyusul shaf. Setelah selesai sholat, maka Nabi berkata, Zadakallahu syafqan wa la ta'ud. Semoga Allah menambah kamu semangat, tapi jangan kamu ulangi. Kata mereka, tadi Abu Bakar langsung rukuk, berarti dia baca Al-Fatihah. Nah, kemudian tadi tidak perlu dia mulainya, jadi tegur, jangan kamu apa namanya, tidak suruh ulangi sholatnya, tapi perbuatan seperti itu jangan diulangi. Semoga Allah nambah kamu semangat, tapi jangan kamu ulangi lagi perbuatan. Siap, jangan terbiasa-biasa, belum sampai besok dia sudah rukuk, kemudian nyusul. Jelas ya? Nah itu katanya yang dilarang. Tapi benarnya ini juga hadis tidak ada pendalilan. Ya, sebab di dalam hadis tidak diterangkan Abu Bakar setelah itu menambah satu rakaat atau tidak. Kalau dalam hadis dikatakan bahwa Abu Bakar langsung salat tidak menambah satu rakaat, nah, baru ada dalil. Jelas ya. Tapi karena tidak diterangkan, ini tidak bisa mengagungkan riwayat yang sangat kuat dalam hadis Ubadah bin Shamit riwayat Bukhari dan Muslim. Tegas Nabi menyatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihah al-Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak mendapat atau tidak membaca Al-Fatihah. Dan ini berlaku untuk imam dan makmum. Berlaku untuk imam dan makmum. Karena itu yang benarnya bahwa makmum juga wajib membaca surah Al-Fatihah di salat jahriyah maupun salat sirriyah. Dia tetap wajib membaca Al-Fatihah. Jelas ya? Baik. Ada pertanyaan yang lain ada muncul. Bagaimana kalau seorang makmum mendapati imam sedang rukuk? Apakah diri itu mendapat satu rakaat? Ya. Ada sebagian hadis yang menjelaskan seperti itu. Kalau dia mendapat rakaat, mendapat imam rukuk, maka hitunglah satu rakaat. Tapi hadisnya adalah hadis yang lemah. Ada seorang rawi di situ yang dikatakan oleh Imam Bukhari bukan hadis. Ya, jelas ya. Dan ada jalan-jalan yang lain tidak kuat. Nah, maka hadisnya lemah. Ini tidak bisa mengganggu kedudukan hadis Umayyah bin Affan. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca apa? Al-Fatihah. Dia tegas tentang wajibnya membaca Al-Fatihah. Ingat dia rukun sholat. Ya. Karena itulah siapa yang rukun bersama imam dia belum baca Al-Fatihah, maka dia harus menambah satu rakaat. Dia harus menambah satu rakaat. Jelas ya? Ya. Kemudian di sini juga mungkin saya tutup dengan pembahasan masalah mengaminkan. Setelah seorang membaca Al-Fatihah di dalam sholat, disyariatkan untuk mengaminkannya. Ya, jelas ya. Ini dalam sholat yang pembahasan. Kalau ini keluar sholat baca Al-Fatihah, harus dibaca amin. Ya. Baik. Mengaminkan adalah hal yang disyariatkan bagi imam dan bagi makmum. Dan diterangkan dalam sebagian hadis, siapa yang mengaminkan dan dia bertepatan dengan aminnya malaikat, maka diterangkan keutamaan untuknya. Jelas ya? Maka disyariatkan untuk mengaminkan. Ya. Sisa mengaminkannya itu bagaimana caranya? Kalimat amin, bacanya amin. Gitu. Amin itu artinya dia kata isim tapi bermakna syirin, ya. Bermakna amr, dia permohonan kepada Allah, artinya ya Allah kabulkanlah, jadi artinya Allahumma istajib, ya Allah kabulkanlah, itu makna amin. Ya. Datang dalam sebagian riwayat Nabi mengaminkan dan memberikan mat, memanjangkan aminnya ini. Nah, ini yang kadang diterapkan kepada masjid. Ya, tentang kadar aminnya itu berapa panjang kadarnya, jelas ya? Ya, maka harus terangkan bahwa seorang itu jangan memanjangkan dengan mati yang tidak dikenal oleh orang-orang Arab, ya, sebab orang Arab itu memberikan mat, ya, pada A itu paling banyak 4 halaman, itu baru bagi ahli kiraat dibaca dalam Quran, cuma di kiraat nasi saja. Dibaca nasir yang memanjangkan berapa? 4 harokat. Ya. Kalau dibacaan kita innal ladina amanu, ya. Kalau nasir tidak innal ladina amanu, jadi hanya berapa? 4 harokat. Kalau ingin dipanjangkan aminnya boleh dipanjang. Itu yang bagusnya 2 harokat. Kalau ingin 4 silakan. Adapun min namanya itu paling tinggi 6 harokat. Jelas ya? Jadi kalau ada yang punya panjang dari amin sampai habis nafasnya baru dia berhenti. Itu itu ya. Nah, kemudian dalam bahasa amin itu ada 2 bahasa. Bisa A yang dipanjangkan amin dan bisa dipendekkan amin. Bisa dipendekkan. Tapi di mat itu lebih afdal. Di mat lebih utama. Jelas ya. Sekarang kita masalah bagaimana seorang imam itu, seorang makmum, dia mendahulukan dalam membaca amin. Apakah diizinkan atau tidak? Sepakat para ulama bahwa imam itu tidak boleh didahului, ya. Kecuali apa yang dikhususkan oleh dalil, di situ boleh didahului. Jelas ya? Ya. Asalnya tak boleh didahului karena Nabi bersabda inna majuilat imamu liuktan mali. Sungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Untuk diikuti. Ini dasar. Ya. Dan kita katakan kalau ada dalil yang mengkecualikan sebab sepakat para ulama dalam mengaminkan boleh mendahului imam. Ini kalimat boleh, tapi kalau ingin afdolnya, ya, paling afdolnya seorang itu menginginkan bersama dengan iman, bersama dengan imannya. Kan boleh kan? Mungkin atau tidak? Mungkin. Ya. Jadi imannya membaca A, dia sudah mulai ikut amin dan wilam. Ya. Ini yang paling mendekati sunnah. Ya, jelas ya. Tapi kalau ingin mendahului, boleh saja. Tapi kalau ingin mendekati sunnah, dia tunggu imamnya sudah mulai memulai ayat wali. Amin. Jelas ya. Ini akan lebih mendekati sunnah. Baik, ini pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan masalah amin. Ya, sekiranya yang terkait dengan salat Fatihah, ya, dan para ulama yang menyebutkan di dalam pembahasan tafsir ayat-ayat ahkam terkait dengan surah Al-Fatihah ini, ya, pembicaraan mereka seputar masalah basmalah, ya, seputar masalah mengaminkan, dan kita sudah memberikan tambahan-tambahan hukum yang lainnya dalam masalah tasyabbuh. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Taala memberikan manfaat untuk kita semua pada apa yang telah kita dengarkan. Allahu Ta'ala.